ora. Ora sang pamer pacar men gak wae lagu iki ya wakmu ya. Rungokne. Siwasta kundeli tenanam sayangku wis ora kurang-kurang capelmu dadi pelampiasan. Siwasta bangga kita pamer-pamer ke jebule aku mong dadi badute. ceritane yo jajal tak rungone yo atine sopo sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat sopo wong sing ora mangka rasane Ah. dadi wong tulus durung ketoleh sing kemati, kadang yo oleh sing menyakiti. Cuak sapa sapa ne sing awale perhatian neng akhire sliramu sing malah semangat. Terima kasih yang dari Tra Record. Satu persembahan bareng Happy Asmara. Tra Record, Yo Arisa. Bintang Nusantara. Ada tembe. Tembel. Tembel. Masih. Motor nangis sakne ora nek sing dikabari sale ya aku lek antenni koe wis on kurang nilai. Pas aku telan cepel ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan apa? Kowe konangan kendaan. Ngomong-ngomong dalammu piye tak terutani tak usah lain. Aku ramasalah yang kan berdua Bintang Fortuna, Happy Asmara, Muara Bintang. Aku si kelingan nalikone ing pelabuhan, kowe janji lunga ra ono sewulan. Nanging saiki wes guys pro Muara Bintang PF wasi nyati para jangan ada dusta di antara kita ya Mas Jelek so. Ketika iki lo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan. Yen wis sayangku dijogo judi sia-sia, Mas. Nggih, tak jogo. Apa meneh ditinggal lu? Tembang iki tak gawe mung kanggo kowe sing paling tak tresnani nganti saiki. Time. mbeki. Aku kelingan sliramu mato tresno sekampang iku. Cerita miliki Raiso. Asmara Bangsa di Indonesia Delova Indonesia Buara Cinta Hava Hava Buara Cinta Nalikoni sampean medo janji Saben dino amane mung kaloro salah Saya suwe mboten ketan Cukup sementen Berjuang Tresnoku saiki pun kadung ilang Jika sur Satu demi sayang Aku kalau ngapuro Ku sekali hatimu noro Oh, iki lho. Thank you. seperti kata pepatah Mas Gajlek, pohon yang kita tanam belum tentu kita juga yang akan memanen. Pas hati berhasil, walau dinding menghadap, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyang selamanya. Apapun yang terjadi, kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita. Terima kasih.